Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, sebelum kita memulai dengan tema yang sudah terjadwal, pembahasan mengenai sirah dari kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum kita memulai pembahasan tersebut, di sini ada sebuah permasalahan yang mungkin saat ini banyak ditanyakan. Indonesia dan Malaysia, mungkin juga beberapa negeri jiran, pada tanggal 29 Dzulqa'dah mereka tidak mampu melihat ru'yatul hilal, sehingga mereka menetapkan al-ikmal, digenapkan 30 hari. Selang 4-5 jam setelah itu baru kita mendengar ternyata di Jazirah Al-Arabiyah mereka melihat. Di negeri Saudi Arabiyah, begitu pula tetangga dari sebelah selatan negeri Yaman, kemudian dari arah barat negeri Oman, kemudian Al-Imarat di dalamnya Dubai dan Abu Dhabi, semua negeri-negeri ini melihat dengan jelas ru'yatul hilal, sehingga mereka menetapkan satu Dzulhijjah, dan kita masih berapa? 30 Dzulqa'dah. Sehingga negeri Saudi Arabia lebih dulu satu hari daripada kita. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, terjadi persoalan mengenai masalah Eid dan lain sebagainya. Dan untuk perkara ini ikhwani hafizakumullah, sekali lagi pembahasan yang pertama ujung-ujungnya kembali kepada persoalan apakah ru'yah hilal kalau sudah dilihat di satu tempat mewajibkan di seluruh negeri-negeri Islam mengikuti ru'yah tersebut apa tidak? Ini pembahasannya. Apakah ru'yah itu satu, maka yang lain harus ikut? Contohnya sekarang Indonesia. Kalau ketika memasuki bulan Ramadan, kita tidak melihat ru'yah. Ternyata Malaysia melihat. Atau ternyata Filipina melihat. Atau bahkan Australia melihat. Apakah kita ikut mereka yang jaraknya dekat? Atau soal yang kedua, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, atau bahkan Australia, enggak ada yang melihat hilal karena jarak yang berdekatan. Ternyata di Saudi melihat. Apakah kita yang ada di sini dan negeri-negeri sebelah harus mengikuti Saudi? Di sini ikhwani hafizakumullah, ikhtalafal ulama'u ala thamaniyati madhahib. Di sini para ulama' mereka berbeda pendapat dengan perbedaan yang amat sangat panjang hingga 8 madhab. Perbedaan yang amat sangat luas. Di dalam permasalahan ini, mereka berbeda sampai 8 madhab. Yang ke-8-8-nya disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Ar-Raudhah An-Nabi. Bahkan karena saking banyaknya polemik yang ada setiap terjadi perbedaan masalah hilal, sehingga Imam Syaukani sampai membuat kitab khusus membahas permasalahan ini. Kitab khusus beliau buat yang berjudul Al-Hilal Minal Ikhtilal, kontroversi masyarakat kalau sudah terjadi perbedaan hilal. Maka di sini kita ambil 4 mazhab yang terkenal saja karena waktu yang sempit. Kita ambil 4 dari 8 tersebut. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya jumhurul ulama. Mazhabnya jumhurul ulama. Mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad. Mereka mengatakan bi anna ru'yata wahidatun. Ru'ya itu satu. Kata mereka, idza ru'ya al-hilal fayalzamun nas fi jami'i qutrin min aqtaril ard asya. Kata pendapat jumhur, kalau ada dalam satu negara sudah melihat hilal, maka semua umat manusia yang ada di negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia harus ikut. Karena satu sudah melihat. Idza ru'ya ahlul masyriq la lazima ahlul maghrib asyam. Kalau sebelah timur melihat ru'ya, berarti sebelah barat semuanya harus ikut. Kebalikannya, kalau sebelah barat sudah melihat ru'ya, negeri-negeri di sebelah timur semuanya harus ikut. Mereka berpendapat ru'ya itu satu. Dan ini merupakan tarjihnya Syekh bin Baz dan Al-Imam Al-Albani. Dan ini perlu antum ingat, Syekh bin Baz dan Imam Al-Albani, karena keduanya nanti akan berkaitan dengan masalah yang kedua mengenai Arafah. Mereka berpendapat bahwasanya ru'ya itu satu. Dalilnya keumuman hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Umar, hadis Abi Hurairah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'ya dan berbukalah kalian karena ru'ya. Yang dijadikan patokan apa? Ru'ya. Kalau ru'ya sudah kelihatan, berarti semua harus berpuasa. Kalau ru'ya sudah kelihatan, berarti semuanya harus berbuka. Jadi kalau pendapat ini di Saudi sudah kelihatan hilal, maka yang di sini semuanya harus ikut. Atas pendapat tersebut. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ibrah bir-ru'ya wa man tuwafiquhum. Yang dijadikan patokan itu ruqyah dan negeri-negeri yang berdekatan. Kalau berjauhan, masing-masing punya ruqyah. Pendapat yang kedua ini, yang dijadikan patokan adalah ruqyah dan negeri-negeri yang berdekatan. Jadi kalau Indonesia melihat hilal, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, mungkin Kamboja, mungkin kaum muslimin yang ada di Australia harus ikut kita. Karena kenapa? Daerahnya berdekatan. Matlaknya satu. Tapi kalau negeri-negeri yang jauh, mereka punya ru'yanya sendiri. Seperti Saudi dan lain sebagainya, mereka punya ru'ya sendiri. Mereka punya tempat matlak sendiri. Karena jarak yang berjauhan. Dalilnya mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan tersebut Ramadan, maka hendaknya mereka berpuasa. Otomatis yang berdekatan akan melihat. Karena mencukupkan dengan tempat yang paling dekat. Dan ini merupakan pendapatnya, dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pada zaman ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin dan Syekh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman, Naam Ibn Hadi Al-Wadi'i. Pendapat yang pertama, ru'ya satu. Siapa yang menterjemahkan? Syekh bin Baz dan Imam Al-Albani. Pendapat yang kedua, masing-masing ru'yahnya kalau negara tersebut berdekatan. Dan ini pendapatnya Ibn Uthaymin dan pendapatnya Syekh Muqbil. Karena ru'ya berbeda. Jaraknya jauh. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Hanifah. Apa pendapatnya Abu Hanifah? Ar-ru'ya idza thabatat 'inda al-imam al-a'zham. Kata Abu Hanifah, ru'yah yang diterima, yang ditetapkan oleh imam kaum muslimin yang paling tinggi. Ini agak sulit diterapkan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin. Karena zaman dahulu pemerintah kaum muslimin satu. Mulai zamannya Nabi alaihissalatu wassalam, beliau pemimpinnya kaum muslimin. Kemudian setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan negeri kaum muslimin sudah di mana-mana. Pemerintahnya satu. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh satu pemerintah, maka negeri-negeri kaum muslimin yang lain harus ikut. Saat ini susah diterapkan. Karena pada zaman sekarang setiap negeri punya pemerintah sendiri-sendiri. Setiap negeri punya pemimpin, setiap negeri punya kedaulatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pendapat yang ketiga tidak bisa dipakai. Adapun pendapat yang keempat, ikhwani hafizakumullah, li kulli baldatin ru'yatuha. Setiap negeri punya ru'ya sendiri, dekat ataupun jauh. Setiap negeri punya ru'ya sendiri. Kalau Indonesia melihat, gak wajib Malaysia ikut kita. Kalau Singapura melihat, gak wajib Indonesia mengikuti mereka. Karena kenapa? Ru'ya di masing-masing negara. Dan ini merupakan pendapatnya Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, dari kalangan para tabi'in. Dan ini juga merupakan pendapatnya Salim, anaknya Abdullah ibn Umar. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnul Munzir. Dan pendapat yang keempat ini pendapat yang paling rajih. Bahwasanya setiap negara punya ru'yah. Gak harus ikut dengan mereka. Kalau di Indonesia sudah melihat hilal, kita ikuti pemerintah. Kalau di Indonesia tidak melihat hilal dan di Saudi ternyata terlihat, enggak harus kita mengikuti Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Dalilnya apa? Dua hal. Yang satu hadis dan yang kedua akal. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai peristiwa yang terjadi kepada Quraib. Quraib ini seorang tabi'in. Peristiwa yang terjadi kepada seorang yang bernama Quraib. Disebutkan bahwasannya Ummul Fadl bintul Harith ba'athathu ila Sufyan ila Muawiyah ibn Abi Sufyan bisyah. Ummul Fadl adalah seorang perempuan, seorang wanita. Pada suatu ketika karena mungkin punya hajat yang akan disampaikan kepada pemimpin kaum muslimin di negeri Syam. Karena dia seorang wanita, kalau berjalan sendiri dibutuhkan sekian bulan sampai di sana dengan menaiki unta berat. Sehingga Ummul Fadl mengirim seorang utusan yang bernama Quraib ke negeri Syam. Berangkatlah Quraib. Falamma qadima ila Syam ahalla hilal Ramadan. Ketika Quraib sudah sampai di negeri Syam, ternyata pada hari itu mereka sudah melihat hilal masuk ke hari pertama di bulan Ramadan. Hilal sudah nampak. Sehingga dia pun berpuasa bersama kaum muslimin di sana. Setelah selesai hajatnya bersama Muawiyah, raja'a ila al-Madinah. Quraib pun ini kembali ke kota Madinah. Falamma wasala ila al-Madinah laqiya Ibnu Abbas. Ketika Quraib sudah sampai di kota Madinah, bertemu, bersisipan dengan sahabat Abdullah ibn Abbas. Sehingga ditanya oleh beliau, "Mata ra'aitumul hilal?" Wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal? Quraib mengatakan, "Lailatul Jum'ah." Kita melihat hilal nampak di malam Jumat. Berarti hari apa? Hari Kamis. Selesai matahari terbenam masuk ke malam Jumat. Mereka kelihatan hilal. Fasama Muawiyah wa sumna. Yang membuat Muawiyah berpuasa, kita pun berpuasa bersama mereka. Kata Ibnu Abbas, "Walakinnana ra'ainahu lailatul sabt." Wahai Quraib, kalau kita di sini di kota Madinah mulai berpuasa pada hari Sabtu. Berarti siapa yang lebih dulu? Hah? Negeri Syam lebih dulu. Di kota Madinah tidak melihat. Sehingga mereka menggenapkan 30 hari. Mendengar perkataan tersebut, Quraib pun merasa janggal dengan perkataan Ibnu Abbas. Sehingga Quraib bertanya, "Alam taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi?" Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yanya Muawiyah? Karena mereka sudah melihat. Dan kenapa engkau tidak mencukupkan dengan puasanya mereka? Sama-sama puasa. Selesai. Apa jawaban Ibnu Abbas? Kata beliau, "La. Hakada amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak. Ya seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Ibnu Abbas tidak memandang kepada ru'yahnya Muawiyah. Karena kenapa? Negaranya berbeda. Sehingga pendapat yang rajih, masing-masing negara itu punya ru'yahnya. Ini dari hadis. Dari akal, dikiaskan dengan perkara sholat. Coba antum yang di Denpasar, ini sholat maghrib jam berapa? Hah? Anggap jam 6. Atau anggap wib jam 6. Kalau kita sholat maghrib di sini, apakah kita katakan di negeri-negeri yang lain harus sama sholatnya dengan kita? Jawabannya tidak. Anggap sekarang di Saudi, kalau kita sholat jam 6 maghrib, di sana jam berapa? Hah? Masih? Masih duhur. Apakah dikatakan kepada mereka sholat maghrib? Ya tidak. Karena waktunya berbeda. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, masing-masing negara mereka punya waktu, mereka punya tempat, dan mereka punya ru'yahnya masing-masing. Sehingga kita dari pendapat yang rajih di atas kapan Id bersama kaum muslimin, kapan Id bersama pemerintah. Nah, sekarang tinggal permasalahan yang kedua. Bagaimana dengan puasa Arafah? Bagaimana puasa Arafah? Ikhwani hafizakumullah, mengenai pembahasan puasa Arafah bagi yang berbeda ru'yah, dikembalikan sebetulnya kepada permasalahan di atas. Oleh sebab itu, yang memandang bahwasanya ru'yah itu satu, berarti mereka mengatakan ikut dengan Saudi. melihat kalau orang haji sudah wukuf di Arafah, pada hari itu kita berpuasa. Bagi yang memandang ru'yah itu satu. Oleh sebab itu, lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Bas, mereka berfatwa ini. Kapan puasa Arafah? Ketika orang-orang haji wukuf di Arafah. Berarti hari apa? Nah, berarti hari Senin. Ini pendapatnya Syekh bin Bas. Karena beliau berpendapat ru'yah itu satu. Yang berpendapat bahwasanya ru'yah itu tiap-tiap negara, ya berarti kita enggak ikut mereka. Karena negara kita enggak melihat hilal. Oleh sebab itu, yang berpendapat ru'yah berbeda-beda, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, memandang bahwasanya puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di setiap negara-negara masing-masing menyamai wukuf atau tidak menyamai wukuf di Arafah. Berarti hari apa? Kalau di tempat kita, hari Selasa. Mana yang benar? Mana yang rajih? Sekali lagi, ikhwani hafizakumullah, yang dirojihkan di permasalahan yang pertama juga dirojihkan di permasalahan yang ini. Berarti mana yang rajih puasa Arafah? Bersama pemerintah, walaupun berbeda dengan wukufnya mereka. Dalilnya apa? Dalilnya empat hal. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan bahkan oleh Imam Al-Albani. Beberapa istri Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dahulu Nabi alaihissalatu wassalam berpuasa, disebutkan di sini 9 Dzulhijjah. Dan Asyura, dan 3 hari pada setiap bulan. Kata para ulama, di sini disebutkan tanggal. Berarti yang namanya Arafah itu tanggal berapa? 9. Gak dilihat sesuai atau gak sesuai dengan wukuf. Pada hadis tersebut, Nabi alaihissalatu wassalam, istri-istri beliau meriwayatkan beliau berpuasa di tanggal 9. Menyebutkan kepada kita bahwasanya puasa Arafah itu tanggal 9. Sesuai atau tidak sesuai dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, secara akal saja. Anggap ya, kejadian yang ada pada saat ini. Biar antum bersamaan. Anggap kejadian yang ada pada zaman ini, pada saat ini. Negeri Saudi melihat hilal. Kita tidak melihat. Berarti Saudi lebih dulu satu hari. Di tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi, kita tanggal berapa? Kita tanggal 8. Kalau ada orang yang mau berpuasa, anggaplah berpuasa Arafah di tanggal 8. Karena mengikuti wukuf di Arafah. Coba sekarang dibalik. Secara akal, coba sekarang dibalik. Kalau seandainya Indonesia yang lebih dulu melihat hilal. Coba antum pahami. Kalau Indonesia dulu yang melihat hilal, kita tetapkan 1 Dzulhijjah. Ternyata Saudi tidak melihat. Ternyata Saudi tidak melihat. Berarti kita lebih dulu sehari. Nah. Berarti 9 Dzulhijjah di Saudi, berapa Dzulhijjah di Indonesia? Hah? 10. Pertanyaannya, apakah boleh kita puasa di tanggal 10 Dzulhijjah yang itu merupakan hari Id? Hah? Jawabannya apa? Tidak boleh. Karena kita hari Id. Ini kalau dibalik. Dan terkadang mungkin terjadi. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Karena kenapa? Masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Ikuti negerinya. Ikuti ru'yahnya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Patokan kita waktu itu penanggalan hijri. Bukan nama tempat. Patokan kita itu penanggalan hijri, bukan nama tempat. Jadi kalau sudah ditetapkan 9 Dzulhijjah, maka itu puasa Arafah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para fuqaha banyak sekali yang menyebutkan perkara ini. Di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah, amma yaumu Arafah huwa yaumu tasi' min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan berkaitan dengan tempat. Yang dimaksud hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi menisbatkan Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang kita pegang. Begitu pula Az-Zarkasi dari pengikutnya mazhab Imam Ahmad. Kata Az-Zarkasi, "Amma yaumu Arafah yaumu tasi' min Dzulhijjah bila raib." Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah tanpa adanya keraguan. Sekali lagi, ini yang kita pegang. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, tidak sedikit para ulama yang menyatakan bahwasanya Arafah itu adalah nama waktu. Di antaranya Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari. Kata Al-Aini, beliau menegaskan bi anna Arafah ismun lizzaman wa huwa tasi' min Dzulhijjah 'ala sahih. Bahwasanya Arafah itu adalah nama waktu, yaitu 9 Dzulhijjah, dan itu yang benar. Nah, maka yang kita pegang sekali lagi adalah 9 Dzulhijjah, walaupun sesuai atau tidak sesuai dengan orang-orang yang sedang berdiam diri di padang Arafah. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, Ar-Ramli berkata, "Shaumu Arafah yusan." Puasa Arafah itu disunnahkan min yaumit tasi' min Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, li ghairil haj. Bagi orang-orang yang selain melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah itu kapan? 9 Dzulhijjah, yang disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maksudnya apa? Selain kota Mekah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena memang ikhwani hafizakumullah, orang yang sedang haji itu enggak disunnahkan puasa Arafah. Orang yang haji itu enggak disunnahkan puasa Arafah. Karena kenapa? Pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka di perintahkan untuk memperbanyak amalan. Berzikir, bertahmid, bertakbir, istighfar. Dan dengan berpuasa itu akan melelahkan mereka. Apalagi kalau sudah cuaca seperti saat ini, panas dengan terik yang luar biasa. Akan memberatkan mereka. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Maimunah, Nabi SAW ketika di Padang Arafah, Nabi SAW haji berapa kali? Hah? Ini faedah sudah pernah kita sampai. Haji berapa kali? Dirman, haji berapa kali Nabi SAW? Hah? 11, 9. Banyakan firman. Cuman sekali Nabi SAW haji seumur hidup beliau, yaitu Hajjatul Wada. Oleh sebab itu ketika haji tersebut, para sahabat betul-betul meneropong bagaimana perbuatan Nabi SAW. Karena cuman sekali saja. Jadi ketika haji di Padang Arafah, Nabi SAW cuman satu kali. Nah, kalau umrahnya berapa kali? Empat. Ahsan tabarakallah. Umrahnya Nabi empat kali. Tapi kalau hajinya sekali, yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, ketika di Arafah, para sahabat banyak yang mengeluh. Kondisi panas, lelah, capek. Mengeluh kepada Nabi SAW. Fa'utiya bihilban. Pada saat itu Nabi SAW didatangkan kepada beliau air susu. Fasyariba minhu wannasu yanzurun. Nabi SAW minum susu tersebut dan umat manusia semuanya melihat beliau. Dari sini ikhwani afidhakumullah, sunnahnya bagi orang-orang yang haji ketika di Arafah tidak berpuasa. Maka puasa Arafah ini bagi siapa? Yang tidak haji. Sekali lagi di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dalil yang keempat, yang terakhir. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti kebanyakan kaum muslimin. Maksudnya di sini mengikuti al-jamaah bersama pemerintah kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." Puasa itu di waktu kalian berpuasa semuanya. Dan berbuka di saat kalian semuanya berbuka. Diperintahkan kita untuk bersama. Karena perpecahan itu syar jelek. Dan ini banyak diwasiatkan oleh para ulama unas salaf. Di antaranya kita teringat dengan atharnya Aisyah mengenai hal Arafah. Athar Aisyah yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan disahihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bimajmu'i turukihi. Suatu ketika murid Aisyah masuk kepada beliau yang bernama Masruq ibn al-Ajda. Ketika Masruq masuk kepada Aisyah, pada saat itu di hari Arafah dan Masruq tidak berpuasa. Di hari Arafah 9 Dzulhijjah dan Masruq tidak berpuasa. Masuk kepada Aisyah sambil mengatakan, uskuni, kasih aku air, mungkin haus. Kemudian Aisyah memerintahkan kepada pembantunya, asqihi aslan, kasih dia madu. Asqihi aslan, kasih dia madu. Kasihkan air madu. Setelah itu ditanya oleh Aisyah, ma anta ya Masruq bisaim? Wahai Masruq, kenapa engkau hari ini enggak berpuasa? Wahai Masruq, kenapa engkau hari ini enggak berpuasa? Jawabannya Masruq, la, aku hari ini enggak berpuasa. Li annani atakhawwaf an yakuna al-yawmu yawmal adha. Wahai Aisyah, aku enggak berpuasa karena aku hari ini takut jangan-jangan hari ini adalah hari Idul Adha. Padahal kaum muslimin berpuasa. Mungkin ada terjadi perbedaan di antara mereka, wallahu a'lam. Masruq mengatakan, aku takut ini hari Idul Adha. Apa kata Aisyah? Memberikan nasihat kepada Masruq. Ad-dahru yawma yanharun an-nas wal fitru yawma yuftirun nas. Wahai Masruq, namanya Idul Adha di saat kaum muslimin mereka semuanya menyembelih. Dan hari Idul Fitri di saat semua umat manusia berbuka. Maksudnya kalau kita saat ini berpuasa, ya kau berpuasa. Karena hari Idul Adha manusia semuanya menyembelih. Jangan menyelisih. Ketika kita berpuasa di hari Arafah, jangan takut itu hari Idul Adha, maka puasalah. Apa maksud dari athar Aisyah di atas? Ketika sampai pada athar ini, berkata Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Kata Imam Tirmidzi, fassara ba'du ahli al-ilmi, para ahlul ilmi, para ulama mentafsirkan perkataannya Aisyah bi anna sawma wal fitrah ma'al jama'ah wa 'idhamin nas. Bahwasanya puasa dan berbuka itu bersama jamaah dan kebanyakan manusia. Jadi kalau pemerintahan kita, kaum muslimin, sudah ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa, ya jangan puasa hari Senin. Maksudnya puasa apa? Puasa Arafah. Kalau puasa sunnah, monggo silakan. Puasa sunnah yang lain, puasa mutlak, atau puasa Senin Kamis, atau digabung niat puasa Senin Kamis dengan puasa Dzulhijjah yang ada di bulan ini. Puasa mutlak. Tapi puasa Arafah, karena sudah ditetapkan dan negeri kita tidak melihat ru'ya, Idul Adha-nya hari Rabu, maka puasa Arafah hari Selasa. Dan kita bersama mereka. Jangan menyelisih. Bahkan Imamul Albani, ikhwani hafizakumullah, Imamul Albani yang berpendapat bahwasanya ru'ya itu satu, ketika sampai pada atharnya Aisyah, beliau tetap menyarankan untuk bersama waliyul amr, para pemimpin kaum muslimin, dan kembali kepada jamaah kaum muslimin dan tidak menyelisihi mereka. Sehingga ini merupakan jawaban na'am atas perselisihan yang ada. Apakah kita puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah di sini ikut Saudi atau ikut negara kita? Jawabannya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa dengan ru'yahnya dan berbuka dengan ru'yahnya, dan kita punya ru'yah sendiri. Nah, dan mudah-mudahan ikhwani hafizakumullah, nah, kita mendapatkan ganjaran yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wassalam tentang hari Arafah, beliau menjawab yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Banyak orang mengatakan Idul Adha-nya kita bersama pemerintah, puasanya bersama wukuf di Arafah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalil. Jadi ini merupakan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Ikhwani hafizakumullah, isya tinggal berapa? Tinggal 3 menit. Insyaallahu ta'ala pada setiap malam pertama dan malam kedua di masjid ini, di pekan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas mengenai permasalahan sirah Nabi alaihi salatu wassalam dan bagaimana kehidupan, kelahiran, masa remaja, kemudian wahyu ketika turun kepada beliau, kemudian bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika berdakwah di kota Makkah, kemudian gangguan kaum musyrikin, kemudian hijrah yang pertama, hijrah yang kedua, kemudian hijrah ke kota Madinah, kemudian setelah itu peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, kemudian perjanjian Hudaybiyah, kemudian penaklukan kota Makkah, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala, nah, itu akan kita bahas pada malam pertama dan malam yang kedua. Adapun malam yang ketiga tetap kita jadikan pembahasan melanjutkan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Albani, ringkasan sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian untuk di Al-Ghuraba besok, kita akan memulai dengan kitab karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang berjudul Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah, karakteristik, ciri-ciri, alamat manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan itu kitabnya enggak terlalu besar, enggak terlalu panjang, kitab kecil. Nah, mudah-mudahan bisa difotokopi dan dimiliki agar bisa mengikuti apa yang beliau sebutkan di dalam pembahasan mengenai manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita memulai materi sirah pada besok malam Ahad, malam Senin. Ilahuna walhamdulillah.